Konsultasi Syariah. Hakikat Masjid Qiblatain di Madinah. Pertanyaan, bagaimana hakikat Masjid Qiblatain yang sekarang banyak dikunjungi orang? Apa nama asli masjid tersebut? Jawaban, Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kata Qiblatain artinya dua arah kiblat. Sebelum membahas Masjid Qiblatain, terlebih dahulu kita akan melihat sejarah perubahan arah kiblat kaum muslimin. Peristiwa ini Allah ceritakan dalam Al-Quran yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai kiblatnya ke arah Ka'bah. Kemudian Allah menurunkan ayat di atas. Hadis riwayat Bukhari. Mengenai waktu tepatnya, menurut pendapat jumhur, perubahan itu terjadi di bulan Sya'ban, memasuki 18 bulan pasca hijrah. Al-Bidayah wa Nihayah. Kejadian ini menunjukkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, beliau pernah menghadap ke Baitul Maqdis lalu ke Ka'bah. Artinya, Masjid Nabawi pernah digunakan untuk salat menghadap ke Baitul Maqdis dan juga salat menghadap ke Ka'bah. Demikian pula masjid-masjid yang lain di sekitar Madinah, tak terkecuali Masjid Quba. Sehingga semua masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibangun sebelum pengalihan kiblat pernah mengalami dua arah kiblat. Berdasarkan penjelasan ini, Syekh Dr. Abdul Razak dalam khutbahnya, beliau menyatakan bahwa hakikat masjid dua kiblat tidak hanya Masjid Qiblatain yang sekarang banyak dikunjungi kaum muslimin. Namun hampir semua masjid di sekitar Madinah di waktu itu juga pernah mengalami dua kiblat. Beliau mengatakan, penamaan Masjid Qiblatain tidak khusus untuk masjid tertentu, karena di sana pernah digunakan untuk sholat ke arah dua kiblat. Masjid Nabawi, beliau pernah sholat di masjid ini ke arah dua kiblat. Masjid Quba juga pernah digunakan sholat ke arah dua kiblat. Dan semua masjid yang ada ketika itu di Madinah juga pernah digunakan untuk sholat ke arah dua kiblat. Dari sini, wahai jamaah, kita bisa memahami bahwa di Madinah tidak ada masjid yang memiliki keistimewaan khusus karena pernah digunakan untuk sholat ke arah dua kiblat. Hakikat Masjid Qiblatain. Penjelasan di atas hanya hendak menekankan bahwa tidak ada sisi keistimewaan untuk masjid yang mengalami dua kiblat. Masjid yang memiliki keistimewaan di Madinah hanya Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Hanya saja, kita tidak mengingkari realita keberadaan Masjid Qiblatain itu. Dalam arti, di masjid inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu untuk mengalihkan arah kiblat, sementara beliau dalam kondisi sedang sholat. Karena itu, masjid ini lebih dikenal dengan sebutan Masjid Qiblatain. Ibnu Katsir mengatakan, ada beberapa ahli tafsir yang menyebutkan bahwa pengalihan kiblat turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau sholat duhur baru mendapat dua rakaat. Dan ketika itu di Masjid Bani Salimah. Lalu masjid ini dinamai dengan Masjid Qiblatain. Tafsir Ibnu Katsir. Keterangan lain juga disampaikan Ibnu Jauzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi ibunya Bashir bin Al-Barra bin Ma'rur. Beliau makan siang bersama para sahabatnya hingga masuk waktu duhur. Lalu beliau mengimami salat para sahabat di Masjid Qiblatain. Salat duhur di rakaat kedua menghadap Syam, yaitu ke utara. Lalu beliau diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Dalam kondisi beliau rukuk di rakaat kedua, lalu beliau berputar ke arah Ka'bah dan saf di belakangnya juga berputar. Kemudian sholat diselesaikan. Karena itu, dinamakan Masjid Qiblatain karena alasan ini. Kashful Mushkil. Ada juga yang mengatakan bahwa kejadian itu di Masjid Nabawi, sebagaimana keterangan Al-Kashmiri, Al-Urf Ash-Shadhi. Namun demikian, kita tetap ingatkan bahwa tidak ada keistimewaan khusus untuk Masjid Dua Kiblat, karena semua masjid di Madinah yang ada ketika itu pernah mengalami dua kiblat. Karena itu, tidak ada anjuran untuk melakukan kunjungan khusus ke masjid semacam ini. Demikian, Allahu a'lam.